نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله، berangkat dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita menyampaikannya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan afdhalur rijal ila Allah thalatha, manusia yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tiga golongan. Dari tiga golongan tersebut yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu munkarin fil Islam sunnah jahiliyah, yaitu seseorang yang menginginkan jalan orang-orang jahiliyah di dalam agama Islam, yang mengamalkan perbuatan-perbuatan jahiliyah di dalam Islam. Karena tatkala Rasulullah SAW diutus, maka beliau bertugas dan beliau telah menunaikan amanah Allah, yaitu menghapuskan, memerangi kebiasaan-kebiasaan orang-orang jahiliyah. Maka ketika Rasulullah diutus, maka hilanglah zaman jahiliyah. Nah, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat dan meninggalkan umat Islam ini di atas ilmu, di atas cahaya iman dan Islam, kemudian barang siapa yang menghidupkan sunnah jahiliyah setelahnya, maka dia adalah orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah alasan kita kenapa kita memilih atau mengkaji perbuatan-perbuatan orang-orang jahiliyah, supaya kita tidak terjatuh kepada golongan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan golongan yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak sebagaimana yang telah kita kaji, di antara perbuatan-perbuatan orang-orang jahiliyah tersebut banyak terjadi pada zaman sekarang ini, disadari ataupun tidak oleh pelakunya. Makanya ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimakumullah, permasalahan ini sangat penting sekali. Makanya berkata sahabat yang mulia menerangkan kedudukan beliau di sisi Rasul, menerangkan keutamaan beliau di sisi Rasul. Beliau adalah sahabat yang selalu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai kejelekan. Ya Rasulullah, apa kejelekan ini? Ya Rasulullah, apa kejelekan itu? Beliau mempelajari kejelekan tersebut untuk meninjaukannya. Tatkala para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya mengenai pahala, beliau bertanya mengenai kejelekan dan dosa. Takut jatuh di dalam. Akhirnya sahabat tersebut adalah sahabat yang mulia, Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu ta'ala. Ma'asyar muslimin rahimakumullah. Di antara beberapa orang-orang jahiliyah, sifat dan kelakuan mereka yaitu namun yang ke-96 الافتخار بالصنائع كفعل أهل الرحلتين على أهل الحرب يأتوا merasa bangga dengan profesi. Yang mereka dapat seperti perbuatan para pedagang membanggakan diri di atas para petani. Kita akan terangkan maknanya. Di zaman jahiliyah dahulunya, khususnya orang-orang kafir Quraisy, orang Mekah, mereka mempunyai tradisi berdagang, dan orang Madinah mempunyai tradisi bertani, bercocok tanam, sehingga makanya tak kala Rasulullah dan para sahabat hijrah dari kota Mekah pindah ke negeri Madinah, banyak para sahabat yang tidak memiliki pekerjaan, sehingga memperbanyak jumlah para ahli sufa, sahabat yang tinggal di Masjid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa demikian? Karena mereka biasanya cuma berdagang. Begitu sampai di Madinah, dan Madinah orang tidak berdagang, tapi bercocok tanam. Inilah yang menyebabkan banyak para sahabat. Mereka hendak berdagang di kota Madinah, mereka tidak punya modal. Nah, di kota Mekah, kafir Quraisy, mereka membanggakan diri orang yang berdagang itu merasa bangga dengan para petani. Mereka menganggap orang petani itu adalah orang yang hina. Kenapa demikian? Karena mereka tidak punya modal. Mereka tidak punya modal. Jadi orang kaya, berbeda dengan tentunya yang negeri kita, orang kaya pada saat tersebut di kota Mekah adalah para pedagang. Allah berfirman menceritakan mereka di ila fi Quraisy ila fihim rahlat ash-shitaa'i wasal. Demi kebiasaan orang Quraisy. Apa kebiasaan mereka? Mereka melakukan rahlah, perjalanan, perjalanan dagang. Di waktu syita, musim dingin, dan di waktu sore. Apabila musim dingin, mereka berjual beli atau berdagang ke Tarik. Artinya mana? Apabila musim panas, mereka pergi berdagang ke Syam. Kebiasaan mereka. Kebiasaan mereka. Nah, mereka muslimin, sebagaimana juga pada zaman orang kafir Quraisy, para tukang kayu merasa lebih tinggi kastanya daripada tukang besi. Aneh ya? Kenapa? Karena kayu langka di sana. Seperti kita di sini, tukang besi mungkin lebih tinggi daripada tukang kayu. Jadi sekala rombongan Ka'bah di saat usia Rasulullah SAW 35 tahun, mereka mendatangkan kayu untuk apa? Ka'bah dari Yaman, bayangkan dari Yaman, Mekah Yaman, Jambi Jakarta. Nah, yang ingin kita bahas di sini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yaitu membantu manusia berkata-kata. Ada golongan yang mulia, ada golongan yang hina karena profesinya. Ini adalah perbuatan orang-orang jahiliyah. Di permasalahan kita bukan tentang kayunya, bukan pedagangnya, tidak. Karena permasalahan kita yang bagi manusia berkata-kata, ada golongan yang mulia, ada golongan yang hina. Jadi ini adalah perbuatan orang-orang jahiliyah. Makanya sekali Islam datang, yang pertama kali menyambut dakwah Rasulullah siapa? Orang miskin. Orang kaya mereka berani, bahkan mereka malu duduk dengan orang miskin. Bahkan biasanya mereka ada yang siap mau ngaji. Ya ngaji istilahnya. Mendengarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi mereka memberikan persyaratan. Apa persyaratannya? Orang miskin tidak boleh ikut hadir. Jadi mereka pengen dibentuk suatu bentuk perkumpulan khusus buat orang kaya. Jadi orang kaya datang menemui Rasulullah, pengen belajar Islam, pengen kenal Islam, tapi orang miskin yang ada. Kebuatannya berbuatan orang jahili. Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala, hadis nomor 2413 dari sahabat yang mulia Sa'ad bin Abi Waqqas, kata beliau, tatkala kami bersama Nabi 6 orang, beliau dan orang miskin lainnya, di antaranya ada Ibnu Mas'ud, ada Bilal, dan ada yang lainnya. Kemudian datanglah orang-orang musyrikin, pengusaha-pengusaha musyrikin. Akhirnya datang kepada Rasul, kata mereka, usir itu orang miskin. Putul haula la yustari'una 'alaina. Usir mereka, ya Muhammad, supaya mereka tidak lancang pada datang. Jadi malu duduk dengan orang miskin. Malu. Pengennya khusus mereka saja. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terbesit, sempat terbesit di hati beliau untuk memenuhi perintah mereka demi terkabulnya dakwah Rasulullah, demi masuk Islamnya para pemuka Quraisy. Akan tapi tidak sampai diucapkan, Allah sudah menurunkan ayat. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat yang ke-52, "Wala taqulu lilladheena yad'uuna rabbahum bil-ghadati wal-'ashyi yuriduuna wajha." Jangan kau mengusir yang aneh. Jangan kau usir orang-orang yang berdoa kepada Allah mereka di saat pagi, di saat petang, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa Taala. Allah Akbar. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bilang mengutamakan majlis orang kaya di atas majlis orang miskin. Majlis orang yang mereka kastakan, maka kelompokkan sebagai kasta tinggi di atas kasta yang rendah. Ini bentuk sombongan mereka. Ini adalah perbuatan amalan jahiliyah. Ma'asyiral muslimin, adakah perbuatan orang jahiliyah tersebut yang kesembilan suruhnya ini dalam kehidupan kita? Tentunya ada. Ada majlis khusus buat para pejabat, orang miskin tidak boleh. Atau banyak yang merasa dirinya pejabat, orang besar, ayo duduk dengan orang miskin dalam satu, walaupun dalam tempat pengajian. Bahkan di masjid disediakan sof-sof depan, sof-sof berorang orang besar, walaupun banyak. Walaupun datangnya telat, padahal orang yang berhak dengan sah pertama adalah orang yang pertama kali datang. Kecuali yang berada di belakang imam, maka hendaklah dia adalah orang yang ulul ahlam wan nuhah. Kata Rasulullah, ia lebih minkum ulul ahlam wan nuhah. Hendaklah yang berada di belakang saya, dari belakang posisi imam, adalah orang yang telah baligh dan memiliki ilmu. Jadi kalau seandainya imam salah, dia yang benar di belakang. Ya, sunnah Nabi yang berada di belakang imam itu adalah orang yang paling bagus bacaannya, yang bisa diharapkan menjadi imam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bahkan kalau seandainya kita menyadari, kita malah diperintahkan untuk sabar, untuk bisa selalu dengan orang miskin. Tapi tidak ada perintah sabarlah kamu dengan orang-orang kaya. Allah. Kita diperintahkan sabar untuk selalu bersama orang-orang miskin. Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 28, Kata Allah, wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil-ghadati wal-'ashiyyi yuriduna wajha wa la ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinata hayatid dunya. Sabarlah diri kamu. Sabarlah dirimu. Untuk apa? Ma'al ladina yad'una rabbahum bil-ghadati wal-'ashiyyi yuriduna wajha. Sabarlah diri kamu bersama orang-orang yang berdoa kepada Allah mereka di saat pagi dan petang mengharap wajah Allah. Kemudian, wala ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinatal hayati dunya. Dan jangan sekali-kali matamu melantau mereka, meninggalkan duduk bersabar bermuamalah dengan orang-orang miskin, pergi mencari bermuamalah dengan orang-orang kaya. Turidu zinatal hayati dunya. Karena menginginkan perhiasan dunia. Allah. Masyarakat muslimin, kenapa? Kenapa demikian? Apa kelebihan orang miskin? Bukan orang miskin tidak lebih daripada orang yang lemah. Kalau seandainya kita melihat, tentunya duduk dengan orang miskin, orang fakir bersama mereka itu lebih selamat di satu sisi daripada duduk dengan orang kaya. Kenapa? Karena duduk dengan orang miskin tentunya lebih jauh daripada fitnah dunia. Fitnah, sifat ujub, bangga. Makanya ma'asyur muslimin, bagaimana tidak hal yang manusia. Bukankah orang-orang miskinlah yang banyak menghuni surga? Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, tatkala surga dan neraka dialog, yaitu tentunya dengan kebesaran Allah, dengan kemampuan Allah, apa kata surga? Fiya du'afa unnasi wa masakinuhum. Di dalam saya, kata surga, siapa yang ada di dalam surga? Du'afa unnas, manusia-manusia yang lemah, wa masakinuhum, dan orang-orang yang miskin di antara mereka. Allah Akbar. Nah, di dalam maka Rasulullah SAW bersabda, beliau berdiri di depan surga dan beliau menyaksikan mayoritas umuminya adalah orang yang miskin. Makanya duduk dengan mereka lebih selamat. Maka Rasulullah SAW berkumpul dengan para sahabatnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, kata Rasulullah, ala ukhbirukum bi ahli jannah, maukah kamu saya ceritakan siapa mereka penghuni surga? Kemudian kata Rasulullah, kullu dha'in, setiap orang lemah. Dan selanjutnya daripada hadis tersebut. Makanya ma'asyar muslimin, kita diperintahkan untuk sabar selalu bersama mereka. Duduk dengan mereka. Jangan sekali-kali meninggalkan bermuamalah dengan mereka disebabkan karena ada orang-orang kaya. Makanya Rasulullah SAW dalam satu hadis yang luar biasa sekali, Rasulullah SAW menerangkan keutamaan berbuat baik kepada orang miskin. Suatu ibadah yang sangat besar pahalanya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Ibnu Mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, kata Rasulullah, as-sa'i 'ala al-armilah wal miskin kan mujahid fi sabilillah wa ahsabuhu qal talqa'il lillahi la yakthur wa khasa'il lillahi la yakthur. Hadis sahih Bukhari riwayat Muslim. Orang yang berjalan untuk membantu seorang janda dan membantu orang miskin, apa pahalanya? Kal mujahid fi sabilillah, seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Dan saya menduga Rasulullah juga bersabda, kata Abu Hurairah, wakal qa'imin ladhi la yaftur wa qa'imin ladhi la yaftur, seperti seorang yang sholat yang tidak pernah berhenti daripada sholatnya, dan seperti orang yang berpuasa yang tidak pernah berhenti, yang tidak pernah berbuka. Besar pahalanya, padahal dia cuma membantu orang fakir miskin, para janda. Masya Allah muslimin wa rahmatullah, inilah pentingnya ilmu, kedudukannya ilmu. Di antara faedah ilmu yaitu seseorang bisa memilih amalan yang sesuai dengan kondisinya. Amalan yang kecil tapi besar alami, dia penting gak ilmu. Orang yang tidak berilmu malah jatuh pada sebaliknya, banyak beramal tapi sia-sia. Karena bisa saja karena tidak ikhlas, atau karena amalannya tidak berdasarkan hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dalam kajian tafsir kita, kita telah sampaikan firman Allah, ya buatum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang paling baik amalnya. Allah tidak mengatakan yang paling baik, yang paling banyak amal, yang paling baik amalannya, yang paling baik amalannya, dan bukan yang paling banyak amalannya. Nah, surat Al-Mulk ayat yang kedua, yang paling baik amalannya itu paling ikhlas dan paling sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan orang sholat, kita ikut sholat, tapi sholatnya tidak tahu tak sholat. Tidak ada tuh sholat yang tidak biasa, tidak dicontoh dengan Rasul atau bukan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berbanggaan dengan profesi atau sifat sombong dan menghinakan manusia, dua sifat yang besar, sombong, menghinakan manusia, sombong, menghinakan manusia, dua sifat yang disejajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis, dua sifat yang sejajar dengan Rasulullah dalam satu hadis yang apabila seseorang memilikinya walaupun sebesar biji zarah, dia tidak akan masuk dalam surga. Rasulullah la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak masuk ke dalam surga, tidak akan masuk ke dalam surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan walaupun sebesar biji zarah. Para sahabat bertanya, apa makna sombong di sini ya Rasul? Sungguhnya salah seorang di antara kami ingin memiliki baju yang bagus, sendal yang bagus. Tentunya kalau pakai baju bagus, pakai sendal bagus, ada akan ada rasa angin-angin sombong. Tapi kata Rasul, bukan itu yang dimaksud dengan kesombongan tersebut. Apa dia kesombongan yang apabila dimiliki oleh seseorang sebesar biji zarah akan memasukkan dia ke dalam neraka? Rasulullah al-kibru, sombongan tersebut yang tidak akan masukkan pelakunya ke dalam surga, yaitu bakarul haqqi wa bantunna, menolak suatu yang hak dan menghina manusia, meremehkan manusia. Makanya biasanya orang yang selalu disampaikan dalil kepadanya, dia tidak mau menerima, biasanya kena penyakit itu, menolak yang hak karena dia menghinakan orang yang menyampaikannya, baik dia menghinakan langsung atau dia mengatakan guru saya lebih hebat daripada dia, atau dia mengatakan golongannya lebih hebat daripada dirinya. Nah, ini yang menghalangi manusia, yang sering menghalangi manusia untuk mendapatkan hidayah, ini yang sering menghalangi manusia untuk bisa menerima suatu yang hak, bukan hak, menolak suatu yang hak dan meremehkan manusia. Yang kata Rasulullah, sebesar biji zarah saja ada selebih di seseorang, maka tidak akan masuk di dalam surga. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita. Masyur muslimin, surga berat, surga mahal. Bahkan Rasulullah mengatakan surga mahal. Makna mahal, apa makna mahal? Butuh perjuangan. Mahal, bukan gampang masuk surga. Kalau seandainya manusia tidak berjuang, makanya kata Rasulullah, ala inna sil'atallahi ghaliyah, ketahuilah bahwasanya barang dagang Allah mahal. Apa dia barang dagang Allah? Ala inna sil'atallahi al-jannah, ketahuilah barang dagang Allah adalah surga. Allah ma'asyur muslimin rahimahumullah. Kita beralih ke nomor yang berikutnya, nomor yang ke-97. Di antara bentuk perbuatan orang-orang jahiliyah sifat perbuatan orang-orang jahiliyah. Yang ke 97 yaitu azamatu dunya fi qulubihim, agungnya dunia di dalam hati mereka. Jadi merasakan dunia adalah suatu hal yang besar yang harus dikejar. Cinta dunia ini sebenarnya ma'asyiral muslimin berbuat orang-orang jadi dunia. Dan cinta dunia ini, penyakit cinta dunia ini, pengagungan terhadap dunia ini telah dikikis oleh Rasulullah SAW di zaman beliau. Telah dikikis. Tapi belakangan penyakit cinta dunia ini muncul. Makanya ketika Rasulullah SAW mengutus pasukan perang dan sahabat-sahabat beliau setelahnya Abu Bakar dan Umar mengutus pasukan perang, tidak ganggu-ganggu. Bikin surat, kirim pada raja-raja orang kafir. Sungguhnya kami mengutus kepadamu bala tentara yang mencintai kematian sebagaimana kalian cinta dengan kehidupan. Allahu Akbar. Perkataan yang membuat bulu kuduk orang-orang kafir merinding. Bukan cinta hidup, tapi cinta kematian sebagaimana kalian cinta kehidupan. Ayo melawan siapa coba? Allahu Akbar. Dan itu terbukti. Dan mereka juga dengar. Orang kafir dengar. Dari peperangan-peperangan yang pernah dilakukan oleh umat Islam sebelumnya, sehingga di dalam sejarah-sejarah peperangan tersebut tidak sedikit para sahabat Rasulullah SAW yang membangkitkan semangat jihad. Tak kalah pasukan mundur, para sahabat bangkit, mengajak untuk semangat kembali. Dan di antara mereka tidak tanggung-tanggung, mereka kali lobang, kalinya lobang. Dan dia pakai pakaian yang bagus. Di antara mereka menggunakan pakaian kafan. Kemudian katanya, kata mereka, saya tidak akan keluar, saya tidak akan mundur sedikit pun. Dan kalau seandainya mati, inilah kuburan saya. Pasukan yang cinta dengan kematian, bagaimana orang-orang kafir cinta dengan kehidupan. Dan itu bukti. Dan penyakit inilah penyakit orang-orang jahiliyah yang dihapuskan dan diperangi oleh Rasulullah SAW. Di antara bentuk pengagungan orang-orang jahiliyah terhadap dunia, sebagaimana yang dicontohkan oleh pengarang buku kita, itu firman Allah dalam surat Az-Zukhruf ayat yang ke-31. Tatkala orang-orang kafir Quraisy, orang-orang jahiliyah menjadikan ukuran segala sesuatunya dengan dunia. Diukurnya sesuatu hal dengan dunia. Diukurnya yang hak dan benar dengan dunia. Apabila banyak yang ikut, berarti itu benar. Ini mengukur sesuatu yang hak dengan dunia. Apabila pembesar-pembesarnya masuk Islam, berarti yang dibawa oleh Rasulullah itu benar. Ini mengukur dengan dunia, tidak mengukur dengan kalam Allah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala mengangkat Rasulullah menjadi rasul, mereka protes. Mereka protes. Allah berfirman menciptakan perkataan mereka dalam surat Az-Zukhruf ayat yang ke-31. Kata mereka, bagaimana firman Allah, "Laula nuzila hadzal Qur'anu 'ala rajulin min al-qaryatayn 'azim." Kenapa Al-Qur'an ini tidak diturunkan kepada seorang yang besar di antara dua negeri ini? Itu negeri Mekah, negeri Taif. Kenapa tidak diutus kepada orang besarnya yang jadi rasul itu? Kenapa tidak rajanya? Kenapa tidak pembesarnya? Kenapa cuma yang diutus adalah seorang yatim yang miskin? Yang dimaksud adalah Rasulullah SAW. Karena mereka mengetahui yang berhak menjadi pemimpin adalah orang yang memiliki dunia, yang menggenggam dunia. Ini adalah kebatilan dari mereka. Ini adalah perbuatan orang-orang jahiliyah. Ini contoh pengagungan terhadap dunia. Di antara bentuk pengagungan mereka, kepada dunia itu cinta dunia, sangat cinta dengan dunia. Makanya kata Allah Subhanahu wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke 96, ولا تجدنهم أحرص الناس على حياتهم ومن الذين أشركوا. Sungguh engkau mendapatkan mereka adalah orang yang paling rakus terhadap dunia dan dari kalangan orang-orang musyrik, sangat rakus dengan dunia. Kemudian kata Allah, ya wa'aduhum la yu'ammar wal fana, masing-masing mereka ingin kalau seandainya diberi usia panjang sampai 1000 tahun, saking rakusnya dengan dunia. Dan itu ikhlas dan azab Allah. Penyakit jahiliyah ini ada pada seorang yang sudah bau tanah kata kitanya, sudah tua bangka tapi rakusnya luar biasa dari dunia. Sifat orang jahiliyah. Kemudian dari sifat mereka itu takut dengan kematian. Sehingga kata Allah dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-94 dan 95, Allah tantang mereka, jika seandainya kalian adalah orang yang benar, maka bersita-citalah supaya mati. Pertama, nawimau ta'inkun tumsuatukin. Inginkanlah kematian jika kalian adalah orang yang benar. Kemudian kata Allah, walayatamannauhu abada. Dalam ayat yang lain, walayatamannaunahu. Dan surah Al-Baqarah, walayatamannauhu. Mereka sekali-kali tidak akan pernah mengharapkan kematian selama-lamanya, karena takut mati. Ini perbuatan orang-orang jadi ada pemisah. Umat Islam apa yang harus mereka lakukan terhadap dunia? Allah Subhanahu wa Taala menerangkan hakikat dunia dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-20. Kata Allah Subhanahu wa Taala, "I'lamu annama al-hayatu ad-dunya la'ib wa lahum wa zina wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwal wal aulad." Di sini Allah menceritakan dunia, pertama la'ib. "I'lamu annama al-hayatu ad-dunya." Ketahuilah bahwasanya kehidupan dunia, yang pertama la'ib adalah permainan. Ini yang pertama, dunia adalah permainan. Yang kedua lahu dan persendagurau, satu hal yang sia-sia. Yang ketiga wazina dan perhiasan, permainan, senggurau, perhiasan. Yang keempat tafakhurun bainakum, berbangga-bangga di antara kamu. Yang kelima wa takatsurun fil amwal wal aulad, saling berbangga-bangga dengan banyaknya harta dan anak. Allah Akbar. Ini dunia kata Allah Subhanahu wa Taala. Kemudian di penghujung ayat kata Allah, tatkala manusia berlomba-lomba bersenang-senang melakukan perbuatan yang sia-sia, berdandan dan berhias, berbangga-bangga, banyak anak dan harta, tahuilah setelah wafat apa yang ada? Cuma dua. Setelah dia wafat dan dia meninggalkan dunia, dia meninggalkan semua perhiasan dunia, cuma ada dua yang ada di hadapannya. Afil akhirati azabun syadid wa maghfiratun min Allah wa ridwan. Di akhirat cuma ada dua, azab yang pedih atau ampunan dari Allah Subhanahu wa Taala. Allah Akbar. Kemudian kata Allah mengakhiri dari ayat tersebut, wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia kecuali hanya perhiasan yang memperdaya. Tidaklah kehidupan dunia kecuali hanya perhiasan yang memperdaya. Ma'asyara muslimin rahimakumullah. Makanya sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu berkata, mengingatkan manusia kata beliau, sungguhnya dunia telah berangkat meninggalkan setiap orang dia malah meninggalkan dunia. Wal akhirah qad irtahalat mukmilah, dan akhirat sudah datang menjemput. Dan masing-masing, yaitu dunia dan akhirat, memiliki anak. Maka jadilah engkau anak akhirat, dan janganlah engkau menjadi anak dunia. Karena hari ini adalah hari yang beramal, kita beramal, dan tidak ada hisab di sini. Adapun di akhirat adalah hari hisab yang tidak ada amal pada saat tersebut. Makanya Allah mengatakan, "I'tabruha wa la tu'amiruha." Seberangilah dia, itu dunia, dan jangan kamu memakmurkannya. Kata-kata yang ringkas saja. Seberangilah dia, dan jangan kamu memakmurkannya. Dan juga dikatakan dalam suatu peribahasa yang menerangkan hakikat dunia dan orang yang mengejar dunia. Dikatakan orang yang mengejar dunia itu seperti orang yang membangun bangunan di atas ombak lautan. Itulah dunia, maka janganlah kamu mengambilnya sebagai tempat tinggal. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Makanya sebagian para ulama, rahimakumullah, mengatakan aneh manusia. Manusia aneh. Kenapa? Dia mengetahui dunia akan dia tinggalkan, dan dia tahu bahwasanya akhirat tempat menetap yang kekal, yang datang. Dia tahu dunia meninggalkannya, dia tahu akhirat yang akan mendatanginya. Tapi manusia menyibukkan diri dengan sesuatu yang dia akan tinggalkan dan melalaikan sesuatu yang dia akan mendatanginya. Benar apa tidak? Ya, itu manusia. Sibuk mengejar dunia siang malam, lupa kerahkan dosanya. Dia diciptakan bukan untuk itu. Siang malam kalau misalnya mengejar dunia, dia tahu dia diciptakan bukan untuk itu. Dan dia tahu bahwa dia akan meninggalkan dunia, akan tapi dia malah sibuk mengejar sesuatu yang dia akan tinggalkan, dan dia lalai mengejar sesuatu yang dia akan menyongsongnya, yang akan mendatanginya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu saat beliau pegang pundak sahabatnya Umar, Abdullah bin Umar. Kata beliau, sebagai seorang juru nasihat yang bijaksana, yang pengasih, kata Rasulullah kepada Ibn Umar, "Kun fi dunya ka annaka gharibun aw 'abis." Wahai Ibn Umar, jadilah engkau dalam kehidupan dunia ini seperti orang yang asing, asing di suatu negeri, atau sebagai seorang yang musafir. Dua. Dan diperintahkan menyikapi dunia dengan salah satu di antara yang dua. Pertama, seperti Zari. Itu seperti seseorang yang asing di suatu negeri. Dia bukan negerinya. Jadi dia yang memanggil orang Jambi datang ke Jakarta untuk suatu keperluan. Nah, orang yang seperti ini, apa yang dia lakukan? Apa tumpuan pikiran dia? Tumpuan pikiran dia, apa yang harus dia bawa nantinya tak kalah suatu hari. Bagaimana saya bisa menyelesaikan tugas saya di negeri asing ini untuk saya bisa pulang? Ini tentunya. Itu yang harus dilakukan seorang mukmin. Tak kalah dia berada di dunia, apa yang harus dia pikirkan untuk dia bawa pulang, untuk dia pulang. Yang kedua, seperti seorang yang musafir. Orang yang musafir, apa yang harus dipikirkan? Bagaimana saya bisa sampai kepada tujuan? Bagaimana saya bisa sampai kepada tujuan? Begitu juga dengan orang mukmin dalam keadaan dunia. Kalau dia dunia, bagaimana dia bisa sampai kepada tujuannya? Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita doa. Doa yang diajarkan Rasulullah SAW yang sepatutnya kita mengharapkannya dan berdoa dengannya. Kata Rasulullah dan doa beliau yang sahih, "Wala taj'alid dunya akbar minna wala mablagha minna." Ya Allah, dan doa yang panjang, dan di antaranya, ya Allah, jangan engkau jadikan dunia sebagai akbar minna, sebagai tujuan terbesar kami. Jangan kau jadikan dunia sebagai tujuan terbesar kami. Wala mablagha minna, dan bukan pula puncak daripada ilmu kami. Sekarang kalau sambilnya kita tanya diri kita, makna puncak ilmu berarti ilmu yang terbanyaknya, tertingginya. Sekarang kita tanya ilmu kita yang terbanyaknya dalam permasalahan dunia atau dalam permasalahan akhirat? Kita tanya, ilmu kita yang terbanyak di sini dalam permasalahan dunia atau dalam permasalahan akhirat? Kalau seorang tukang kayu, tentunya ilmunya yang paling banyak dalam masalah kayu mengayu. Orang seorang bahasa juru bahasa Inggris itu dalam bahasa ini. Ini tidak benar. Ini kurang bagus. Ini tidak baik. Terbentangkan menjadikan akbar rahmin, tujuan yang terbesar, cita-cita yang terbesar. Dan ilmu, puncak ilmu kita adalah permasalahan akhirat. Makanya Allah membenci orang yang berilmu dengan dunia jauh dari akhirat. Kata Rasulullah dan Abi yang sahih diriwayatkan oleh Abu Daud, "Inna Allah yubghidu kulla 'alimin bid dunya jahil bil akhirah." Berilmu dengan dunia jahil dengan akhirat. Tatkala ditanya seorang ahli komputer atau ditanya masalah komputer, wah, dari A sampai Z dia jawab. Dan ketika ditanya salat, bagaimana takbir yang diajarkan oleh Rasul? Dia menjawab, "Enggak tahu saya dari Rasul, tapi saya tahu dari guru ini." Rasulullah minta perlindungan daripada hal yang demikian, daripada kondisi yang demikian. Wal'iyadzubillah. Ma'asyur muslimin rahimahumullah. Di antara para tabi'in itu Atha' murid sahabat, para sahabat. Beliau selalu berdoa mohon kepada Allah, ya Allah, kasihanilah keterasinganku di dunia. Dia seorang yang terasing, kasihanilah keterasingannya. Jangan sudah menjadi orang asing malah mengejar sesuatu yang tidak bermanfaat. Kemudian kata beliau, "Warham fil qabri wahsyati," ya Allah, sayangilah kepedihanku, kesepianku di dalam kubur. Dan yang terakhir, "Warhamu fi ghadan baina yadayk," dan kasihanilah diriku di saatku, di saat aku berada di hadapan pada hari kiamat. Itu di saat dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyar muslimin wa rahimakumullah. Makanya Fudail bin Iyad rahimahullah taala pernah bertanya kepada seseorang. Kata Fudail, "Berapa usiamu?" Dijawab, "Usia saya 60 tahun." Kata Fudail, "Berarti semenjak 60 tahun yang lalu engkau sudah berjalan menuju pertemuan dengan Rabbmu." Maksudnya berjalan mendekati kematian. Dan engkau hampir saja sampai. Hampir saja sampai maksudnya seluruh yang akan datang itu dekat. Semua manusia hampir sampai pada kematian. Kemudian laki-laki tersebut menjawab, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Kita milik Allah dan kita kembali kepada-Nya. Kata Fudail, "Tahu apa makna daripada perkataan tersebut?" Diterangkan oleh Fudail, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Maknanya bahwasanya saya adalah milik Allah. Saya adalah hamba milik Allah dan saya akan kembali kepada-Nya. Maka barang siapa yang mengetahui bahwasanya dia adalah hamba milik Allah dan dia tahu mengetahui bahwasanya dia akan kembali kepada Allah, falyalam annahu maquf, maka hendaklah dia mengetahui juga bahwasanya dia akan pasti akan berdiri diminta pertanggungjawabannya. Dia akan diminta untuk berdiri. Berdiri di mana? Pada hari hisab. Dan barang siapa yang mengetahui bahwasanya dia pasti akan berdiri, maka yakinilah bahwasanya dia akan diminta pertanggungjawaban. Dan barang siapa yang yakin bahwasanya dia akan diminta pertanggungjawaban, maka bersiap-siaplah dia untuk menyediakan jawabannya. Barang siapa kemudian Hudzaifah bin Iyad ditanya, lalu bagaimana solusinya? Bagaimana caranya? Kata Hudzaifah, tuhsin fima baqi yaghfiru laka fima mada. Caranya, yaitu engkau berbuat baik pada sisa usiamu, semoga Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa yang telah kau lakukan pada waktu yang telah lalu. Ma'asyar muslimin, rahimakumullah. Makanya para orang-orang saleh zaman dahulu, para salafus saleh rahimakumullah, para tabi'in, para sahabat, para ulama, para imam, mereka sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat takut sehingga di antara mereka ada yang mengatakan, tidak pernah saya tidur kecuali saya yakin. Kecuali saya yakin bahwasanya saya tidak akan bangun lagi. Begitu dia merasakan kematian itu dekat pada dirinya. Makanya kata Ibnu Umar, semoga hadis tersebut, apabila engkau berada di pagi hari, maka jangan tunggu sore. Apabila engkau berada di sore hari, maka jangan kau tunggu di pagi hari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini dunia dan ini sepantasnya yang dilakukan oleh seorang muslim. Ini yang sepantasnya, bukan malah seperti perbuatan orang-orang musyrikin, orang-orang jahiliyah, mereka memuja dunia dan takut dengan kematian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sampai demikian kajian kita pada hari ini. Apabila ada yang benar, dia berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada yang salah, maka dia berasal dari saya dan syaitan. Selanjutnya mungkin ada yang ingin menyampaikan pertanyaan, kita persilahkan dengan pertanyaan tertulis. Bagaimana dia? Puan yang ada yang mengambil pertanyaan dari belakang. Dalam sholat ada dibaca selainnya. Pertama, ma'asyar muslimin wa muslimat rahimakumullah, surat Al-Fatihah adalah salah satu surat daripada Al-Quran. Bahkan Al-Fatihah adalah ummul Quran, ibunya Al-Quran atau induknya Al-Quran. Dan Rasulullah SAW mewajibkan seseorang untuk membaca Fatihah dalam sholatnya. Yang ditanyakan di sini, apakah selain dipakai di waktu sholat ada dibaca pada waktu lainnya? Pada dasarnya membaca Al-Quran umum, bagaimana membaca surat yang lainnya, Al-Ikhlas, Surat Ghafir, Surat Al-Kahfi, Al-Ma'idah, Nisa, Al-Imran, dan selanjutnya umum. Adapun mengkhususkan, ingat ini harus dipahami, mengkhususkan suatu surat untuk suatu ritual, maka dia harus berdiri di atas dalil, berdiri di atas contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh seseorang mengkhususkan membaca suatu surat pada suatu kondisi, kecuali apabila ada contohnya dari Rasulullah SAW. Ada pun kalau tanya suatu saat dia baca Al-Fatihah, di saat dia berjalan dia baca Al-Fatihah, di saat duduk umumnya dia baca surat Anas, itu boleh. Ada pun mengkhususkan setiap kali duduk dia baca Al-Fatihah, ini tidak boleh. Makanya ma'asyar muslimin wa muslimat rahimakumullah, tidak boleh bagi seseorang mengkhususkan membaca Al-Fatihah pada suatu ritual-ritual lainnya tanpa ada dalil dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ingat, kita bukan melarang seseorang baca Al-Fatihah. Dan ini sering terjadi salah paham di sini. Kemudian, apakah sampai Al-Fatihah yang dikirimkan oleh seseorang kepada orang yang telah meninggal, pertama tidak ada contoh dari Rasul. Tidak ada satu hadis pun yang jelas pada temanya. Ini persyaratan pertama. Yang kedua, sahih. Ini sebenarnya yang lebih dahulu lagi. Persyaratan pertama dia sahih. Yang kedua jelas pada temanya. Dua persyaratan yang menerangkan Rasulullah SAW pernah menghadiahkan bacaan buat orang yang sudah meninggal. Baik Al-Fatihah atau apapun juga. Paling dalil-dalil yang dipergunakan oleh orang-orang yang membolehkan bahkan menganjurkannya, pertama kalau seandainya dalilnya tidak hadis yang sahih, atau dia tidak jelas pada temanya tapi dibawa-bawa, dipaksakan untuk jadikan dalil. Tidak ada satupun hadis Rasulullah SAW mencontohkan hal yang demikian. Mengirimkan hadiah berbeda dengan mendoakan. Dan ini harap dibedakan. Ataupun mendoakan orang yang sudah meninggal boleh dilakukan oleh siapapun juga. Bahkan bukankah sholat jenazah tersebut adalah doa buat yang sudah meninggal? Allahu a'lam. Permasalahan ini sebenarnya panjang dan banyak syubhatnya, dan alhamdulillah jelas bagi orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan selanjutnya itu mengenai bekam. Berbekam yaitu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan dia adalah salah satu pengobatan Rasulullah, pengobatan Nabawi. Berbekam dengan mengeluarkan darah kotor. Dan sunnahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga terdapat larangan seseorang mengambil menentukan upah dari berbekam tersebut, menentukan upah dari berbekam tersebut, karena dia adalah sejelek-jeleknya profesi. Bagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang hal demikian. Akan tetapi kalau seandainya seseorang tersebut menentukan tarifnya hanya sekedar untuk mengganti jarum atau tisu atau alkohol dan lain sebagainya, itu boleh. Tapi kalau seandainya biasanya jarumnya harganya cuma 1.000, tapi istilah ganti jarumnya 50.000, ini kan nggak benar. Ini bukan ganti jarum namanya, tapi upah. Ini tidak bagus dan tidak dianjurkan. Allah pada temannya bisa membaca buku-buku mengenai bekam, dan alhamdulillah banyak ditulis oleh para ulama dan juga sudah menerjemahkan banyak sekali. Karena saya selalu menganjurkan kepada kita semua untuk banyak belajar, banyak membaca, baca hadis Rasulullah SAW dan buku-buku yang sahih yang berdiri di atas hadis yang sahih. Bukan semua hadis yang kata orang hadis dia adalah hadis yang sahih. Karena juga banyak hadis yang maudhu, hadis yang palsu, dan hadis yang tidak berakhir. Apakah wanita yang telah membayar fidyah puasa, ia tetap membayar puasanya juga? Apa kriteria penerima fidyah tersebut? Ikhwan sekalian, azzakumullah. Tentunya jawabannya tafsir, perbedaan wanita yang mana? Kan wanita ada berapa macamnya. Adapun kalau seandainya wanita yang menyusui atau wanita yang hamil, di situ ada perbedaan pendapat para ulama dan yang wajib, insyaallah taala, yaitu wanita tersebut cukup membayar fidyah dan dia tidak membayar puasa bagi wanita yang hamil dan menyusui. Lain lagi dengan wanita yang sakit atau wanita yang haid dan lain sebagainya. Adapun penerima fidyah tersebut adalah orang fakir dan orang miskin. Allah. Siapakah itu Abu Nida? Kemudian apakah Jamaluddin Al-Afghani dan Hasan Al-Banna ulama salaf? Saya tanya, apa perlunya buat menanya? Apakah menambah? Abu Nida? Saya jawab, dan itu kewajiban saya menjawabnya. Dia adalah ustaz yang salafi insyaallah ta'ala. Walaupun banyak tuduhan yang tidak benar kita beliau, dia adalah ustaz salafi yang menebarkan da'at salaf. Dan banyak orang-orang awam yang ditunjuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala diberikan kenalkan aqidah yang benar, kenalkan dengan aqidah salaf melalui perantara ustaz Abu Nida. Allah hasibu wa la uzakfi ala Allah. Dan kita tidak mensucikan beliau. Adapun Jamaluddin Al-Afghani dan juga Hasan Al-Banna, maka mereka berdua memiliki penyimpangan-penyimpangan di dalam permasalahan aqidah dan manhaj. Allahu a'lam. Bagaimana mensikapi fatwa haram dari MUI mengenai golput pada pemilu 2009, sedangkan demokrasi sendiri bukan produk dari Islam tapi dari Barat? Allahu a'lam. Allahu a'lam. Bagaimana cara kita membayar atau bertobat dari dosa hutang, sedangkan orang yang kita hutangi tidak kita ketahui keberadaannya lagi? Tentunya ya ikhwan sekalian azakumullah, pertama dia berusaha sebatas akhir kemampuannya. Fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah kamu sebatas akhir. Kata-kata sebatas akhir ini mesti ada. Karena ma'ul-gaya, bergaya yang faham bahasa Arab, ma'ul-gaya menunjukkan puncak, puncak akhir kemampuannya. Jadi berusaha terlebih dahulu, apabila tetap tidak menemukannya, maka bagian para ulama dan para syekhul Islam Allah berfatwa, maka dia berfatwa dengan Allah. Apa hukum bagi makmum yang mengeraskan takbir dikarenakan sholat takbir imam yang terlalu kecil? Ini rasanya berapa kali kajian ini terus pertanyaannya, berpuluh terus pertanyaannya. Itu tidak apa-apa, kita telah terangkan itu namanya mubalik. Ya, seorang makmum yang bertugas mengeluarkan suara sehingga kedengaran. Tapi satu orang, bukan semuanya. Kalau dibutuhkan dua-dua, ini dibolehkan dan disyariatkan juga. Umumnya dalam kondisi hujan, bisa merosot, tidak ada mikrofon ataupun lampu mati, maka pada saat itu boleh seorang makmum mengeraskan suaranya. Adapun kalau seandainya tidak dibutuhkan, pada zaman sekarang sudah ada mikrofon, bagaimana yang ada di Masjid Nabawi, di Masjid Al Aqsa dan masjid-masjid lainnya pada sholat ini, maka hal yang demikian tidak dibolehkan. Karena hukum asalnya dia adalah keringanan, rukhsah, keringanan. Apabila tidak ada keringanan, maka tidak boleh dia melakukannya. Allahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya, apakah wajib bagi kita untuk zuhud terhadap dunia? Pertama, apa dia zuhud? Mungkin yang kebayang di penanya, zuhud tersebut pakai baju kucel, baju bagus dan lemari, ada mobil naik angkot, ya itu bukan zuhud. Zuhud maknanya yaitu meninggalkan suatu yang haram dan dia merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak selalu beliau memakai baju kucel. Apabila beliau memiliki baju yang bagus, maka beliau memakai baju yang bagus. Bahkan beliau memakai pakaian yang terbagus di saat salat Jumat, salat Id. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya kendaraan dan beliau pergi ke masjid Quba. Kadang beliau jalan kaki dan kadang beliau menunggangi. Dan saat beliau menunggangi, beliau yang zuhud dan beliau adalah manusia yang paling zuhud. Jadi definisi zuhud ini sering disalahpahami oleh sebagian kaum muslimin, sehingga tak kala ingin jalan ke masjid ada mobil, masjidnya jauh, dia tinggalkan mobil jalan kaki. Sebagainya. Bolehnya begitu. Ustaz, bolehkah kita melakukan sholat malam dengan tujuan supaya Allah memudahkan kita lulus menjadi pegawai atau pekerja, misalnya PNS? Mungkin tujuan penanya bangun sholat malam, kemudian dia memilih waktu mustajab untuk berdoa. Sebatas apa larangan berjual beli dalam masjid? Apakah memilih barang atau membawanya ke dalam masjid dan pembayarannya dilakukan di luar itu diperbolehkan? Allahu a'lam. Dan enggak tahu ya batasannya. Allahu a'lam. Tapi sebaiknya seorang muslim takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa hukum mengajak anak-anak pergi bermain yang di sana terdapat musik seperti tanggung? Saya rasa jawabannya jelas itu, ya, jelas ya. Tidak ada keringanan dalam pertanyaan. Cari keringanan yang percaya, ya. Saya belum tentu syariat. Suatu yang halal, dia halal, dijauhi dan dijauhi oleh seorang sebatas akhir kemampuannya. Batas akhir kemampuannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ma'amar tukum fa'tuminhu mastata'tu wa ma nahaitukum an fajtanibu. Apa yang terperintahkan kamu, maka lakukanlah sebatas akhir kemampuanmu. Ini yang diperintah. Adapun apa yang saya larang, maka jauhilah. Jadi saat perintah batasannya sebatas akhir kemampuan. Tapi kalau enggak mampu lagi, datang keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang diperintahkan sholat dengan pakaian untuk sholat, tapi di saat kondisi tidak ada pakaian, terdampar di satu pulau tidak ada pakaian, maka berapa tersebut turun keringanan. Dibolehkan dia sholat dengan tanpa busana. Adapun larangan, maka dia berhenti di sana. Allahu a'lam. Apakah dalil yang wajib dalam sholat berjamaah sebagai makmum untuk membaca Al-Fatihah atau tidak membaca? Yang wajib apabila sholat tersebut imam menjaharkan bacaan Al-Fatihahnya, maka makmum pada saat tersebut diam dan menyimaknya. Lantaskan firman Allah, wa idza qira'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Apabila Al-Qur'an dibacakan, maka simak dan diam. Ini yang wajib. Di sana banyak lagi dalil-dalil yang lain dan khilaf ya para ulama dalam permasalahannya sangat panjang dan saya merasakan cukup dengan dalil hal yang demikian. Dan Syekh Al-Albani rahimahullah telah menerangkan dalam kitabnya Tafsir Salat Nabi dan saya anjurkan kepada ikhwan dan akhwat kita semua yang ingin mempelajari mengenai tata cara salat untuk mengkaji kitab sifat salat Nabi. Karena diterang oleh para ulama tidak ada kitab khusus yang membahas mengenai sifat salat melebihi daripada kitab sifat salat Nabi yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani. Baik yang ringkasan yang jumlahnya cuma ratusan ataupun yang asli. Karena sifat salat Nabi aslinya 3 jilid, bukan yang kecil. Itu yang kecil ada ringkasan. Allahu a'lam. Ustaz, dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat yang ke-37, apa yang dimaksud dengan mihrab? Mihrab yang dimaksud dalam surat Ali Imran ayat yang ke-37 itu mihrabnya Maryam, itu tempat beribadah beliau, bukan mihrab depannya masjid. Ya, mihrab yang dimaksud di sana adalah tempat beribadah. Allahu akbar. Ana pernah salat dengan imam yang setelah membaca Al-Fatihah dan membaca Al-Fatihah lagi. Kemudian setelah salat, imam itu mengatakan, bukankah Al-Fatihah itu salah satu surat dari Al-Quran? Mohon menjelaskan maksud penanya di sini. Selesai dia membaca Al-Fatihah, kemudian suratnya pun juga surat Al-Fatihah. Yang setahu saya, perintah di sana semua rahmat ayat salat. Kemudian baca apa yang mudah bagi kamu setelah dia membaca Al-Fatihah. Dan tentu perintahnya, perintah membaca ayat tersebut, yaitu tidak termasuk daripada Al-Fatihah itu sendiri. Itu jelas dalam permasalahan tersebut dan bisa dia melihat konteks hadis tersebut. Allah Ta'ala. Bagaimana suatu usaha dengan modal riba, apakah yang dihasilkan dari usaha tersebut juga riba? Iya, suatu yang riba menghasilkan yang riba. Ya mungkin suatu yang riba menghasilkan yang halal. Kalau seandainya modalnya riba, tentunya nantinya riba. Makanya Rasulullah SAW haramkan riba pada beberapa hal. Dan kita dilarang bekerja sama dengan riba. Dalam perdagangan, apabila kita menjual barang dengan ketengan, maksudnya apa? Eceran. Jambi campur menipu. Harga lebih mahal atau menjual dengan borongan, jual lebih mahal murah, apakah termasuk beda? Maksudnya beli eceran lebih mahal daripada beli banyak uang. Uang sebenarnya. Ana pernah dengar bahwa kita tidak boleh berbicara dengan seseorang dengan menggunakan bahasa yang tidak dimengerti di hadapan orang lain, karena dikhawatirkan dia akan tersinggung. Apakah ada kondisi di mana hal ini dimungkinkan untuk dilakukan? Karena mungkin saja seseorang harus mendiskusikan suatu masalah dengan orang lain dan ia khawatir orang yang dihadapannya akan tersinggung. Gini ya, kawan sekalian rahimakumullah. Hadis Rasulullah lama, tidak boleh dua orang. Tidak boleh apabila seorang, tiga orang, kemudian dua orang berbisik. Ya kuntum salasa falaisana jatnani duna salis. Kata Rasulullah, apabila engkau bertiga, maka jangan dua orang berbisik tanpa mengikutkan yang ketiga. Karena hal ini menyebabkan dia tersinggung. Dan memang sebagian para ulama rahimahumullah melarang apabila dia bertiga kemudian dia ngomong dengan menggunakan bahasa yang tidak dimengerti oleh pihak yang ketiga. Kesimpulannya, itu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la darara wa la dirar. Tidak boleh seseorang menyakiti siapapun juga. Tidak boleh seseorang menyakiti siapapun juga. Kalaupun seandainya terpaksa, bukankah dia bisa minta maaf terlebih dahulu? Maaf ya, saya mau ngomong ada perlu dengan dia. Ya silakan dia mau ngomong pakai bahasa Jepang atau bahasa Malaysia. Tapi dengan cara minta maaf agar orang lain tidak tersinggung. Ya, jelas masalahnya dan dia bisa minta maaf Allah. Di saat kita sholat merasa ngantuk dan menguap, bolehkah? Apakah yang harus kita lakukan? Satu, menutup mulut dengan tangan. Dua, menahan dengan menutup bibir atau menggigit gigi. Atau boleh tiga, menguap dengan sedikit membuka mulut. Apa? Apa perlu satu, dua, tiga ini apa? Jadi pilihan ya. Sudah tanya, kalau seandainya mual saat sholat, apa yang harus dilakukan? Yang dilakukan tetap menutup mulut. Bukan jajah kalau Rasulullah sholat dan dia tutup mulutnya dengan ranti. Apakah dosa onani atau masturbasi lebih besar dari lesbian atau homo, atau lebih besar daripada zina? Jadi apa maksudnya? Tanya, boleh enggak? Ya enggak boleh. Kenapa? Kalau saya bilang, iya dia lebih besar, nanti dia melengkap ingat pada dosa tersebut. Bisa ya, kuang sekarang ada semua. Tanya kan, nasihat para ulama datang ke majlis ilmu untuk satu, mencari pahala, mencari tambahan ilmu atau mencari tambahan pahala. Jangan yang ketiga, mencari keringanan. Mencari keringanan. Apakah dosa onani atau masturbasi lebih besar daripada lesbian dan homo? Apa gunanya? Yang jelas ini haram, dan itu haram. Dan Rasulullah berkata, ittaqun nar walau bisyiqqit tamrah. Takutlah kamu dari neraka walaupun cuma dengan keping buah kurma. Jadi satu buah kurma setengahnya lagi. Takutlah kamu dari neraka. Ini pertanyaan seperti ini supaya ada gambaran dosa yang lain yang masuk basi bukan dosa. Tapi dosa yang ringan itu tidak benar. Ini tidak benar. Walaupun mungkin penanya tidak bermaksud demikian, tapi saya katakan bentuk pertanyaan seperti ini tidak benar. Yang dia tanya, berdosakah orang yang bermaksud dosa? Jawabannya ya, Allah berfirman, وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ. Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali buat istrinya atau budak-budaknya, sebenarnya mereka tidaklah dihina dalam permasalahan demikian. Ada pengenali dalam masturbasi yang wajib, walaupun sana tidak dipungkiri ada khilafiyah, akan tetapi khilafiyahnya lemah, yang wajib dan mayoritas para ulama mengharamkannya Allah Taala. Dan seorang muslim hendaklah takut kepada Allah walau bisyik kitamah, walaupun cuma sekeping buah kurma, walaupun sekeping buah kurma. Hendaklah dia beramal, walaupun kelihatan amalan tersebut kecil. Makanya kata Rasulullah, saya melihat seseorang bersenang-senang dalam surga disebabkan cuma satu ekor duri, satu buah duri yang dia pikirkan dari jalan, kata Rasulullah SAW. Jangan menganggap kecil suatu amalan dan jangan menganggap kecil suatu kemaksiatan. Karena kadang kita menganggapnya kecil padahal dia di sisi Allah besar. Allah berfirman dalam Al-Quran, وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ. Engkau menyangkanya kecil pada sisi Allah besar. Allah Akbar. Masyarakat muslimin rahimahumullah, adalah seorang muslim takut kepada Allah dan berusaha untuk beramal walaupun kelihatan kecil, karena bisa jadi kecil dalam kelihatannya besar dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi Ustaz mengatakan bahwa penghuni surga rata-rata berasal dari umat miskin. Lalu bagaimana nasib umat yang kaya? Ya, dan kiat-kiat sukses agar tidak menjadi orang yang sombong dan menghinakan manusia. Apakah salah bila bercita-cita menjadi orang kaya? Tidak salah. Jadilah kaya yang dermawan. Tidak salah. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menerangkan ada beberapa golongan manusia. Di antara mereka ada seorang yang kaya dan dia menginfakkan hartanya siang dan malam. Allah Allah. Dia menginfakkan hartanya siang dan malam. Kemudian ada orang miskin yang berkata, yang berniat, kalau seandainya saya kaya seperti dia, maka saya akan menginfakkan harta saya siang dan malam juga. Apa kata Rasulullah? Fa'ajruhu masalah. Maka pahala keduanya sama. Yang satu mendapatkan pahala karena infaknya, sedekahnya di siang dan malam hari. Di sana diketahui dan di sana tidak diketahui. Ada pun yang satu yang mendapatkan pahala, menyamai pahala yang bersedekah karena ketulusan niatnya. Di situ dipuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bercita-cita jadi orang kaya, tapi orang kaya yang dermawan. Jangan cita-cita jadi orang kaya yang pelit. Tidak boleh. Kemudian yang kedua, ikhwan sekalian, kenapa dikatakan Rasulullah mayoritas penghuni surga adalah orang miskin? Karena memang orang kaya banyak yang tidak kuat dengan fitnah kekayaan Allah. Karena kekayaan adalah fitnah. Ujian, nama amwalukum, auladukum, fitnah. Sungguhnya harta kamu dan anak-anakmu adalah fitnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat beliau khutbah, kemudian beliau melihat Hasan dan Hussein dalam suatu kondisi, Rasulullah turun dan melihat dong cucunya. Ini kata Rasulullah, benar kata Allah, salat Allah, benar kata Allah yang mengatakan sungguhnya harta dan anakmu adalah fitnah. Jadi ujian. Dan ini adalah peringatan bagi orang-orang yang diberikan, bukan diberikan, diamanahkan harta oleh Allah Subhanahu Wa Taala, supaya dia lebih hati-hati dengan amanah tersebut. Karena banyak yang tidak selamat daripada fitnah harta. Semoga Allah membimbing kita semua. Apakah ketika seorang guru atau ustaz berselawat tatkala membaca suatu hadis, apakah kita juga harus berselawat dengan suara yang keras? Masalahnya bukan selawat. Yaitu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Al-bakhil man dzukirtu 'indahu fala tusabbih." Orang yang bakhil, orang yang pelit, yaitu orang yang nama saya disebutkan di sisinya sementara dia tidak berselawat kepada saya. Jadi apabila ada kita mendengar disebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Jadi permasalahannya bukan guru atau siapa yang tidak. Nama Rasulullah tersebut, maka kita mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Dan itu tidak mesti dengan suara yang keras, mungkin bukan mengucapkannya. Dan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan suatu amalan yang besar. Karena dengan satu kali selawat kepada Rasul, maka Allah Subhanahu wa taala akan berselawat kepada kita dengan 10 kali selawat. Dan selawat Allah maknanya ampunan, ujian. Waktu dengan satu kali berselawat kepada Rasul kita mendapatkan 10 ampunan. Allah Akbar. Makanya para ulama rahimahumullah terangkan di antara keutamaan majlis ahlul hadis, majlis hadis, yaitu adalah majlis yang paling banyak disebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sana, dan majlis yang paling banyak selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ma'asyar muslimin, para ulama terangkan dalam satu bait syair, ahlul hadis humu ahlun nabi illam yashabu anfasuhu anfasuhu sahih. Ahlul hadis mereka adalah keluarga Nabi. Walaupun nafas-nafas mereka tidak bertemu, tapi jiwa mereka bertemu. Allahu Akbar. Makanya apabila seorang ingin duduk di dalam majlis Rasulullah, maka duduklah di majlis ahli hadis, majlis yang banyak menyebutkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semua, menuntun kita, merahmati kita sampai kita bertemu dengannya. Innahu walidzalika waqadiru alaihi. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته